بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنواصل إن شاء الله تعالى درسنا في هذه الليلة المباركة وهو درسنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد الذي نحن الآن في أواخر من باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فإن شاء الله تعالى بعون الله تعالى سنكمل هذا الباب في هذه الليلة المباركة مستعينا بالله. وقبل أن نواصل نحب أن نراجع ما قد أخذنا من تلك الفوائد التي قرأناها ودرسناها في درسنا الماضي. نعم. عند أبي العباس هذا سؤال. نعم. سبutkan فائدة yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu terkait hadis yang panjang. Ya. Barakallahu fikum. Hadis Husain bin Abdul Rahman. Tafadhal. Satu faedah saja yang sudah kita sebutkan, ada banyak faedah. Naam, tafadhal. Anda Abi Zaidan Abdul Halim. Sebutkan satu faedah saja. Naam. Anda Abi Fawaz. Eh? Naam, khair insyaallah. Naam, anda Abi Syarifah. Keutamaan salaf, dari sisi apa itu? Naam, barakallahu fiik. Fadilatul salaf, keutamaan salaf. Yang ini harus kita teladani, kita contoh. Ya, dari sisi apa? Bahwasannya berbagai macam perkara yang mereka lihat dari alam ini. Di langit, ya, berbagai macam fenomena di langit. Misalnya bintang yang jatuh, ya. Bukanlah dianggap sebagai fenomena alam biasa saja, tapi ini sebagai bukti, ya, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu mereka semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa, semakin bertambah keimanannya. Nah. Kemudian ya Abul Haris, dibolehkannya meruqyah, ya. Nah, meruqyah, demikianlah diruqyah, boleh, ya. Nah, yang dimakruhkan apa itu? Minta ruqyah, ya. Minta ruqyah. Tayyib, yang ini akan kehilangan daripada fadilah tersebut. Nah, minta Abi Hisham. Nah, barakallahu fi kutaman salaf, daripada amalan riya, daripada amalan yang tidak mereka kerjakan, ya. Barakallahu fikum. Itu saja ya, sedikit murojaah dari apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada faedah-faedah yang berikutnya. Mulai dari faedah nomor berapa? 16. Baik. Naam, as-sadisata asyar. Qala hafizahullah taala, umqu ilmi salafi. Dalamnya ilmu para salaf, ya, dalamnya keilmuannya salaf. Barakallahu fikum. Dari sini saja amat sangat cukup, ya, sudah amat sangat cukup sebagai bukti bagi kita bagaimana dalamnya keilmuan mereka untuk kita itu mencukupkan diri kita mengambil ilmu dari salaf, ya, amat sangat dalam keilmuan mereka, amat sangat luas keilmuan mereka. Sehingga kita tidak butuh pada berbagai macam ilmu-ilmu yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang daripada jalannya salaf. Ya, amat sangat cukup ilmunya salaf, pemahamannya salaf, ya, akan kedalaman ilmu mereka ini. Radhiyallahu taala anhum ajma'an. Dari sisi apa dalamnya ilmu mereka itu? Dalam hadis ini, لِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّ الْمَذْكُورِينَ فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَنَالُوا هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ إِلَّا بِعَمَلٍ. Ya. Nah. lima'rifatihim, dikarenakan keilmuan mereka, ya, dikarenakan ma'rifatnya mereka, bahwasannya mereka-mereka yang tersebutkan, yang disebutkan dalam hadis ini, ya, barakallahu fikum, Husain bin Abdurrahman, Sa'id bin Jubair, dan seterusnya, ya, barakallahu fikum, mereka-mereka itu, ya, yang disebutkan dalam hadis ini, ya, lam yanalu hadhil manzilah, mereka tidak mendapatkan kedudukan ini, ya, yang tinggi ini, yang agung ini, illa bi'amalin, kecuali dikarenakan amalan. Nah, artinya apa? Mereka meraih keutamaan, para salaf tersebut, dikarenakan apa, ikhwan? Karena mereka mengamalkan ilmu yang mereka ketahui tersebut. Ya. Nah. Tayyib, lima'rifati ma'anna hadal madhkurin fil hadis lam yanalu hadal manzilah illa bi'amal. Nah. Artinya bahwasannya mereka mendapatkan kemuliaan tersebut, ya, dikarenakan keilmuan mereka masih sangat dalam, sehingga kemudian mereka mengamalkan ilmu tersebut, ya. Naam. Tabarakallahu fikum, berbuat ini ada landasan ilmunya, ya. Meruqyah yang dikarenakan disengat kala jengking ada landasannya karena ilmu, ya. Kemudian yang lain pun juga demikian. Tidak minta ruqyah, tidak begini, tidak begitu, dan seterusnya, sebagaimana kita baca. Karena apa, ikhwan? Karena ilmunya mereka. Bukan dikarenakan katanya dan katanya, tapi langsung dari sumbernya, yaitu ilmu Alkitab wa Sunnah. Secara khusus di sini dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian as-sabi'at asyar, yang ke-17, hirsus salafi 'alal khairi, juga ini perkara yang perlu kita teladani, kita contoh. Hirsus salafi 'alal khair, semangatnya salaf terhadap kebaikan, ya, semangatnya salaf terhadap kebaikan. Tayyib, wal munafasati 'alal a'mali shalihah, wal munafasati 'ala al-a'mali shalihah, dan berlomba-lomba untuk beramal saleh, ya, berlomba-lomba untuk beramal saleh, beramal kebajikan. Nah, kita lihat di sini, ikhwan, ya, dalam riwayat tersebut, ya, barakallahu fikum, bagaimana para sahabat ketika dikabarkan kepada mereka ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, sehingga mereka bersemangat untuk mendapatkan apa rahasianya, apa ilmunya, bagaimana mereka bisa mendapatkan keutamaan tersebut, sehingga mereka dibahas untuk apa? Untuk mengamalkannya. Ini sebagai bukti akan semangat mereka untuk beramal kebaikan, untuk mendapatkan ketinggian derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah musta'an. Baik, demikian pula dalam berbagai macam perkara yang lainnya yang kita ketahui bersama. Bagaimana semangat mereka terhadap kebaikan, terhadap keimanan, terhadap takwa, dan berbagai macam bentuk amal saleh. Berlomba-lomba mereka. Bagaimana berlomba-lombanya Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam masalah sedekah. Berlomba-lomba Umar ingin mengalahkan sedekahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Demikian pula dalam berbagai macam perkara yang lainnya mereka berlomba-lomba. Barakallahu fikum. Ini pun juga demikian, bukan sekedar riwayat saja, bukan sekedar cerita saja, tapi di situ, di balik itu ada pelajaran yang besar bagi kita untuk meneladaninya. Barakallahu fikum. Dalam segala macam bentuk kebaikan, baik itu pada amal pada diri kita sendiri ini, ya, demikian pula untuk beramal kebajikan pada orang lain, membantu orang lain, demikian pula untuk membantu dakwah, ya. Naam. Barakallahu fikum. Semangat dalam thalabul ilmi ini yang paling utama, yang paling inti. Semangat hadir di majelis ilmu, ya. Dan segala macam bentuk kebaikan yang lainnya, berlomba-lomba, ya. Naam. Wallahul musta'an. Pun juga demikian, di sini ada tanbih bagi kita, tanbihun latif, bahwasannya yang kita menisbahkan diri kita ini pada manhaj salaf, ya, pada generasi salaf, itu bukan hanya sekedar pengakuan saja, tapi butuh bukti, ya, butuh bukti. Bukan sekedar salafi, salafi, salafi, pakai jubah, pakai jubah, pakai jubah. Bukan sebatas itu saja. Tapi buktinya mana? Sejauh mana dia meneladani, mengikuti jejak generasi salafus soleh tersebut? Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, dalam masalah thalabul ilmi saja. Bagaimana mereka semangatnya dalam thalabul ilmi para salaf tersebut? Meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, negerinya. Menyeberang lautan dan terus. Mendaki gunung dan seterusnya. Ya. Ke negeri lain untuk menjumpai para ulama. Duduk bermulazamah di hadapan orang-orang berilmu. Begitu semangatnya dan demikian besarnya perjuangan mereka. Dalam menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Dalam talabul hadis, mencari hadis yang sahih mana yang dhaif. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bukan sekedar salafi, salafi, salafi, tapi melempem. Ishada min salafi hadha. Allah mustahil. Hawla wa la quwwata illa billah. Salafi bukan cap saja. Bukan label saja. Bukan merek saja. Bukan brand. Ya kalau madu, ya. Madu pun juga yang palsu ini, yang murni, yang asli. Ya subhanallah. Salafi bukan merek, bukan label. Seperti itu. Salafi ini zahirun wa batinan. Secara lahir dan batin. Lahiriahnya ini nampak daripada batinnya. Dia semangat dalam beramal ini sebagai bentuk perwujudan bukti. Daripada semangat batinnya. Daripada kesolehan batinnya. Barakallahu fikum. Perkara lahiriah ini sebagai bentuk gambaran daripada apa? Perkara batinnya ini. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus semangat mencari ilmu dan mengamalkannya. Barakallahu fikum dan semaksimalnya semampu kita untuk kita sampaikan kepada yang lainnya, kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita dan manusia yang lainnya. Barakallahu fikum. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Ad-dunya mazra'atul amal. Ya. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat kita. Dunia tempat bercocok tanam untuk beramal ini. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Thalabul ilminya lembek, loyo. Tapi kalau komentar di medsos ya subhanallah kayak orang terdepan, ngalah-ngalah orang-orang berilmu. Apa enggak malu yang seperti ini? Ngalah-ngalah para ustadznya, ustadznya diam, anteng, masya Allah, sibuk dengan ngajar, sibuk dengan amal soleh, masya Allah. Kita lihat ya subhanallah komentar yang ngomong ngalor ngidul la haula wala quwata illa billah. Naam. Allah musta'an. Kok enggak malu itu loh. Ya. Baik, yang ke-18. Anna tarka talabir ruqyah wal kayy min tahqiq at tauhid. Anna tarka talabir ruqyah bahwasannya tidak minta ruqyah ya, tidak minta ruqyah. Wal kayy dan tidak minta dikai, ya, tidak minta dikai, min tahqiq tauhid, termasuk tahqiq tauhid, ya, termasuk perwujudan tauhid yang menyempurnakan tauhidnya, nah, begitu, ya. Yang ke-19, nanti ini ada pembahasan, ada taman faedah ini, kawan, terkait faedah yang ke-18 ini, insyaallah saya sampaikan nanti, barakallahu fikum. Yang ke-19. Talabu du'a min al-fadil fi hayatihi. Talabu du'a, ya, artinya bolehnya minta doa, ya, bolehnya minta doa min al-fadil, dari orang yang utama, artinya dari orang yang memiliki keutamaan, ya, barakallahu fikum, fi hayatihi, dalam kehidupannya, artinya apa? Hadal fadil, ya, orang yang mulia ini, orang yang memiliki keutamaan tersebut, dimintai doanya ketika dia masih hidup. Hala yajuz, la ba'sami, tidak dipermasalahkan. Tidak mengapa. Ya. Orang soleh, barakallahu fikum, masya Allah, orangnya nampaknya secara zahir soleh. Ya. doakan semoga ini sukses, doakan semoga ini lancar, doakan begini, doakan begitu, mintakan pada Allah Subhanahu wa taala hadza yajuz. Diperbolehkan, tidak masalah. Baik. Naam. Yang dilarang bahkan jatuh kepada kesyirikan adalah apa? Yaitu ketika minta doa ini kepada orang yang telah meninggal, ya. Nah, minta doa kepada orang yang meninggal agar hajatnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabar wa fikum. Ya subhanallah, di sini berbagai macam kemungkaran di situ ada, kebid'ahan bahkan kesyirikan, ya. Datang ke kuburan dikatakan sebagai orang soleh, bahkan wali, dekat dengan Allah, enggak mati mereka ini, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Padahal kata para ulama, ya kalau mereka dulu di zaman jahiliyah orang-orang musyrik memang betul-betul orang-orang soleh, ya. Nanti akan kita bahas pada bab-bab yang berikutnya. Tapi di zaman ini bukan orang soleh yang didatangi kuburan tersebut, ya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian apa namanya, duduk bersimpuh di hadapan kuburannya dan segala macamnya dengan berbagai macam ritualnya, bacaan-bacaan, zikir-zikir dan seterusnya. Baik. Dikatakan jangan begitu, jangan minta kepada mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, aku enggak minta kepada mereka, aku minta kepada Allah. Ngerti aku kalau minta pada orang ini mati, ini syirik. Coba di sini ikhwan, talbis. Talbis. Tipu muslihat. Ya, walaupun di situ enggak minta kepada ini secara lahirnya seakan-akan begitu, tapi wallahi hakikatnya minta kepada orang mati tadi. Ya, karena apa? Sampaikanlah, tolong sampaikanlah kepada Allah hajatku ini agar rezekiku lancar, agar aku segera menikah dan yang lain-lainnya. Apa kalau ini kalau bukan minta namanya? Ya, minta agar hajatnya ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak berdoa pada ini, tapi aku jadikan sebagai wasilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa namanya kalau bukan itu permintaan? Bahkan permintaan kepada orang yang mati. Nah, tidak bisa mendengar, ya. Bahkan pun toh kalau misalnya dan ini mustahil mendengar, mastajabullah, enggak akan bisa mengabulkannya, ya. Walhasil, adapun kepada orang yang hidup tidak mengapa, ya. Adapun untuk yang mati ini dilarang bahkan kesyirikan. Ini juga akan kita bahas pada bab-bab yang berikutnya insyaallah taala. Baik. Kemudian yang ke-20. Alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanda daripada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dalam riwayat ini ada tanda, ada bukti, ya, akan kenabian beliau alaihi salatu wasallam. Dari sisi apa bukti kenabiannya? Haitsu akhbara, tatkala beliau mengkhabarkan, memberitakan, menyampaikan anna ukkasyata min as-sab'ina alfan, bahwasanya Ukkasyah ini termasuk 70 ribu orang, ya. Ukkasyah termasuk 70 ribu orang. Allazina yadkhuluna al-jannata bila hisabin, yang mana mereka ini akan masuk ke jannah tanpa hisab, termasuk Ukkasyah, wala azab, dan juga tidak ada azab, tidak akan diazab, ya, tanpa hisab, tanpa azab, ya. Barakallahu fikum. Dan di akhir kehidupannya, fa qutila shahidan fi hurubir riddah radhiyallahu ta'ala an, ya, fa qutila shahidan, lalu dia terbunuh, ya, sebagai syahid insyaallah taala fi hurubir riddah, pada waktu perang melawan orang-orang murtad, ya, radhiyallahu ta'ala an, terbunuh beliau di medan pertempuran tersebut. Ukkasyah radhiyallahu ta'ala an. Barakallahu fikum. Naam. Dari sini, ya, tanda kenabian beliau, bukti kenabian Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan perkara yang gaib, ya. Mengkhabarkan perkara yang gaib, yang ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-21, fadilatu Ukkasyah Ibnu Mihsan radhiyallahu anhu. Keutamaan Ukkasyah Ibnu Mihsan, ya. Ini zahir, ini jelas sebagaimana kita baca bersama walhamdulillah. Ya, keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu, Ukkasyah Ibnu Mihsan. Naam. Kemudian yang ke-22. Isti'amalul ma'arid. Isti'amalul ma'arid. Bolehnya menggunakan ya al-ma'arid, ya ucapan-ucapan yang samar, ya. Naam. Barakallahu fikum. Atau dengan istilah lain at-ta'arid, ucapan yang samar. Barakallahu fikum. Untuk menolak secara halus, ya, seperti yang dilafadzkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ada seseorang, ya, setelah Uqasha ibn Mihsan, dia minta, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa kepada Allah agar menjadikannya termasuk orang yang masuk ke jannah tersebut, ya. Kemudian apa kata Nabi? Sabaqaka biha Uqasha. Uqasha telah mendahuluimu. Artinya apa? Di sini sudah jangan minta lagi, ya, begitu kalau bahasa vulgarnya kan begitu ya. Sudah stop, jangan minta lagi, ya, begitu. Tapi di sini Rasulullah SAW menggunakan bahasa yang halus untuk menolak, begitu ya. Nah, sudah antum sudah kedahuluan Uqasha. Artinya apa? Ya sudah enggak dapat lagi sudah. Enggak ada majal lagi, begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab al-ma'arid. Ucapan-ucapan yang halus yang samar untuk menyampaikan sesuatu, begitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan masalah ini pun juga dibahas para ulama, ya. Ibnu Muflih, ya, dalam Al-Adab Syar'iyyah di antaranya, ya, tentang masalah ini. Ucapan yang samar, ucapan yang kita kehendaki itu maknanya ke utara, tapi orang memahami ke selatan, begitu ya. Ini dibahas cukup panjang lebar. Barakallahu fikum. Yang mana ucapan-ucapan ini, ya, kalau tidak ada perkara yang mendesak itu hukumnya makruh, tidak diperbolehkan, ya, karena bisa membuat salah paham pada orang itu dan juga dekat dengan kedustaan, ya, dekat dengan kedustaan. Barakallahu fikum. Ngomongnya yang benar, hakikat memang begitu, nyatanya begitu, tapi orang lain memahami yang lain, begitu gitu. Misalnya apa? Antum sudah makan. Ya sudah, alhamdulillah sudah makan. Tadi pagi maksudnya. Tadi pagi sudah makan, kan begitu ya. Adapun siang, sore, malam belum, kan begitu ya. Tapi orang yang nanya ini, kan nanya di malam hari. Maksudnya apa? Ya malam makan di malam hari, kan begitu yang diinginkan. Ya, tapi dijawab bagaimana? Sudah. Barakallahu fikum. Nah, berarti sudah makan malam. Padahal masih makan pagi misalnya ini. Yang seperti ini, barakallahu fikum, jika tidak ada kepentingan tidak diperbolehkan atau makruh kata para ulama, minimalnya seperti itu. Ya, karena mendekati kedustaannya seperti itu, maka jangan dibiasakan. Kadang-kadang kita lihat biasa ikhwan-ikhwan kita ini main-main yang seperti itu, ya. Maka berhati-hati dengan lisan kita. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Di sini juga terdapat dalil akan husnul khuluqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sisi mana keindahan dalam riwayat ini? Haitsu lam yaqul, tatkala beliau tidak mengatakan, ya. Tatkala beliau tidak mengatakan lirrajulil akhar, kepada orang yang terakhir, kepada orang kedua setelah Uqasha ibn Mihsan, ya, yang minta doa tadi itu, Nabi tidak mengatakan kepadanya apa? Lasta minhum, engkau bukan termasuk dari mereka, ya. Kamu enggak ikut, udah enggak usah minta doa, sudah. Bukan begitu, ya. Barakallahu fikum, tapi digunakan lafaz-lafaz samaran seperti tadi itu, ya. Nam sabaqaka biha Uqasha. Ini apa, ikhwan? Pentingnya menjaga perasaan orang lain, ya. Ya. Pentingnya menjaga perasaan orang lain dari ucapan-ucapan kita. Barakallahu fikum. Naam. Wallahul musta'an. Ini adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabun nabawi, adab Nabi kita alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Jangan kita cuek. Ya saya ini memang begini ngomongnya. Ya saya ini memang kasar ngomongnya. Jangan orang lain menuntut agar orang itu paham dengan kita. Tapi intinya kita paham dengan orang tersebut. Kalau kita ngomong seenaknya, orang akan sakit hatinya. Orang akan tergores hatinya. Orang bisa luka hatinya. Perlu kita perhatikan seperti ini. Ini termasuk sebab-sebab perpecahan yang seperti ini. Sebab-sebab yang menimbulkan ketidaksenangan, sakit hati orang lain. Sehingga menimbulkan berbagai macam gejolak akhirnya. Saya ini memang begini. Ya antum jangan dimasukkan ke dalam hati antum. Ya saya memang begini keadaannya. Antum harus paham. Antum jangan dimasukkan ke dalam hati antum. Ya antum sendiri yang ngomong ini loh. Perhatikan hati orang itu. Jangan disamakan dengan hatimu sendiri. Orang ini punya perasaan. Rasul saja seperti ini keadaannya. Kepada para sahabatnya. Bahkan ini dikatakan, kata para ulama, mungkin. Mungkin ini orang-orang munafik. Sampai seperti itu. Tapi Rasul mengatakan seperti ini. Ucapan yang lembut. Barakallahu fikum. Jangan menuntut agar orang paham dengan kita. Tapi kita hendaknya paham dengan orang lain. Siapa yang kita ajak bicara siapa? Adik kita, anak kita, lain babnya. Orang lebih tua, beda makomnya. Barakallahu fikum. Jangan dianggap seperti kayak muridnya semuanya. Ada orang lebih tua, beda pengucapan kita, sopan santun kita berbeda. Barakallahu fikum. Ini Rasul ya, guru. Guru tertinggi di dunia ini. Ngomong kepada sahabatnya seperti itu. Ngomong kepada jamaah seperti ini keadaannya. Masih memperhatikan perasaan orang lain. Ya. Menggunakan lafaz-lafaz yang santun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Adab. Adabun Nabawi. Ya. Khuluqur Rasul alaihi salatu wassalam. Nas'alullah ta'ala at-tawfiq lima yuhibbu wa ardhah. Kemudian yang ke-32. 23. Saddud dzara'i'. Saddud dzara'i'. Menutup pintu-pintu fitnah, ya. Nah. Menutup pintu-pintu kejelekan, ya. Menutup pintu-pintu perkara yang tidak berhak untuk masuk padanya. Ini perkara yang disyariatkan, ya. Saddud dzara'i'. Menutup pintu-pintu kejelekan, menutup pintu-pintu fitnah, menutup pintu-pintu perkara-perkara yang enggak layak masuk pada pintu tersebut, ya. Ini namanya saddu dzara'i', ya. Ini perkara yang disyariatkan. Begitu ya. Perkara yang disyariatkan. Dalam riwayat ini, dari sisi mana saddu dzara'i'nya, ya? Li'alla yaquma man laisa ahlan fa yuraddu. Naam. Li'alla yakuma man laysa ahlan fayuraddu. Agar tidak, apa namanya, bangkit, tidak masuk, ya. Orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan berhak untuk mendapatkannya, sehingga dia akan tertolak, ya. Keinginan dia untuk masuk tadi itu. Seperti dalam riwayat ini, ya. Terkait dengan orang kedua yang bangkit atau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Barakallahu fikum, minta doa seperti Uqasyah bin Mihsan agar dijadikan sebagai orang-orang yang demikian tadi itu, 70 ribu orang. Ya. Sehingga ini kalau kemudian tidak ditutup pintu ini, ya, apa kata Rasulullah ikhwan? Sabaqaka biha Uqasyah. Artinya apa? Di sini Rasul menutup pintu tersebut agar orang-orang yang lain yang tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan tersebut tidak masuk pada keutamaan itu. Mungkin mereka adalah orang-orang munafik. Mungkin juga orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Maka ditutup pintu tersebut. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Saddu dzara'i'. Ini perkara yang disyariatkan. Maka ini juga termasuk dalilnya. Dalil tengah apa, ikhwan? Saddu dzara'i' lil fitan lis syarr, begitu. Maksudnya bagaimana? Ini dibahas panjang lebar dalam kitab usul atau juga qawaidul fiqhiyah, perkara yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Walaupun itu asalnya boleh, maka itu ditutup atau dilarang. Sudah dipahami? Naam. Barakallahu fikum. Seperti untuk para santri misalnya, ketika mondok enggak boleh pegang HP sendiri-sendiri, kan enggak ada, ya. Dilarang kan begitu, ya. Ini kan perkara boleh, pada asalnya kan boleh. Ya. Tapi ketika ini dimanfaatkan untuk perkara yang negatif, maka tentunya dilarang. Ya, begitu kan. Nah, agar tidak tersibukkan dengan HP, tidak terfitnah dengan berbagai macam perkara. Ya, itu. Sehingga tidak bebas dengan HP tersebut. Ini contohnya saja. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Saddu dzara'i', ya. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di sini ikhwan, terkait dengan faedah yang ke-18 tadi yang ana sampaikan tadi, ada faedah di sini ikhwan. terkait dengan masalah apa namanya akhdhu bil asbab, ya, mengambil sebab, ya, tabarakallahu'alaikum, melaksanakan sebab, berikhtiar, berusaha terkait dengan masalah berobat, ya, tabarakallahu'alaikum. Maka ini sebelumnya tentunya ada dua keadaan dalam masalah ini. Ada yang syar'i, ada yang boleh, ada yang apa? Yang mamnu', yang tidak syar'i, ya. Nah, ikhtiar, usaha, sebab dalam masalah kesembuhan, kesehatan misalnya. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang syar'i yang diperbolehkan syariat, ya, dan ada juga yang terlarang. Nah, begitu. Nah. Jadi tidak semua yang dikatakan orang, kan kita ini ikhtiar, kita ini ikhtiar, kita ini ikhtiar, kan ini termasuk sebab. Padahal itu merupakan kesyirikan. Ya. Tidak selama yang namanya sebab itu merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama ini, bahkan terlarang, ya, bahkan bisa terlarang. Baik. Dalam masalah ini terkait dengan hadis ini secara khusus, ya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahumullah, barakallahu fikum, bahwasanya hadis ini tidaklah menunjukkan, ya, bukan berarti menunjukkan bahwasanya mereka-mereka ini para salaf tersebut, ya, tidaklah mengambil sebab. Bukan berarti dilarang untuk apa? Untuk mengambil sebab, kan begitu, ya? Tayib, mereka-mereka termasuk la yasarkun, ya, wa la yaktawun, itu misalnya. Tayib, ini bukan berarti tidak boleh atau dilarang untuk mengambil sebab, bukan, ya? Karena apa? Karena mengambil sebab, melaksanakan sebab, berusaha terkait dengan masalah kesembuhan ini termasuk apa? Amrun fitriun, fitriun wa daruriyun. Perkara yang fitrah, sesuai dengan fitrah, dan juga perkara yang darurat memang. Taib. Nah, tidak bisa terlepas dari yang semacam ini. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Bahkan ini merupakan bentuk tawakal, ya, yaitu melaksanakan usaha tersebut, ya, ini merupakan sebab yang terbesar, begitu. Nah, baik. Akan tapi maksudnya di sini, ikhwan, terkait dengan hadis ini, annahum yadrukuna al-umur al-makruha ma hajatihim ilaiha. Terkait dengan kesempurnaan tauhid, kan begitu ya pembahasannya. Mereka tidak melakukan ini dan itu. Ini mereka tidak meninggalkan perkara-perkara itu, ya. Mereka meninggalkan apa? Perkara-perkara yang makruh, ya. Perkara-perkara yang makruh, tidak minta ruqyah dan tidak minta kait tersebut dalam keadaan mereka itu membutuhkan terhadap obat tersebut, kan begitu, ya? Butuh terhadap kesembuhan, tapi mereka meninggalkannya dikarenakan itu perkara yang makruh. Wa'd. Tayib, barakallahu fikum, tawakkulan 'ala Allah dalam bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Maka mereka meninggalkannya ini dikarenakan apa? Ini merupakan perkara sebab yang makruh. Ikhtiar usaha yang makruh. Baik secara asal begitu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Maka adapun melakukan sebab, berobat, ya. Maka ghairu qadihin fit tawakkul. Ya. Tidaklah merusak ketawakalannya, ya. Tidak merusak ketawakalannya, barakallahu fikum. Ini perlu dipahami, ya. Karena ya cukup juga sering kita dengarkan di antara ikhwah simpang siur memahami masalah yang seperti ini, ya. Barakallahu fikum, sudah kita tawakal saja sudah. Kan seperti dalam hadisnya mereka enggak minta ini, enggak minta itu, artinya apa? Mereka tidak berobat, ya. Mereka tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala wa ala rabbihim yatawakkalun. Timbul kesimpangsiuran, ketidakjelasan dalam masalah ini. Baik. Maka sekali lagi terkait dengan hadis ini, ya, ghairu qadihin fit tawakkul, tidak merusak tawakalnya. Dengan apa? Melaksanakan asbab al-masyru'ah. Mereka tidak mengambil asbab tersebut karena apa? Karena perkara itu merupakan perkara-perkara yang makruh. Wadih. Sehingga dengan itu bisa menyempurnakan tauhidnya. Wadih. Barakallahu fikum. Naam. Maka meninggalkan berobat, tidak memberobat ini, ya, bukanlah perkara yang disyariatkan. Ya, tidak mau berobat, ini bukan perkara yang disyariatkan. Sudah tawakal saja kita. Ini tidak disyariatkan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Hadis amat sangat banyak di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Barakallahu fikum. Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu shifaan. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit apapun juga yang namanya penyakit tersebut, ya. Hatta COVID ini pun juga, ya. Kecuali pasti Allah menurunkan obatnya. Nah, ini kan pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Itu keyakinan kita, ya. Wah, ini enggak bisa disembuhkan ini. Itu karena keterbatasan medis. Itu karena keterbatasan apa? Ilmu kedokteran. Enggak ada obatnya. Itu keterbatasan manusia. Tapi kita iman, kita yakin semua pasti ada obatnya. Barakallahu fikum. Maka alimahu man alima, ya akan tahu orang yang mengetahui akan obatnya tersebut. Wa jahilahu man jahila, ya akan jahil. Enggak ngerti orang yang jahil akan obatnya tersebut sehingga mengatakan belum ditemukan obatnya. Seperti itu. Walhasil tapi ada betul obatnya. Semua pasti ada obatnya. Walhasil di sini apa? Ada isyarat, ya, tentang apa? Untuk berobat. Obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan banyak lagi berbagai macam hadis yang lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berobat kepada umatnya ini. Naam. Barakallahu fikum. Dan justru kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau berbicara cukup panjang lebar disebutkan di sini, ya, terkait dengan antara masalah berobat dengan tawakal ini, ya. Tayib di tengah-tengah ucapan beliau ini, ya, wa anna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi tawakkul, ya, wa anna ta'tilaha, bahwasannya meninggalkan obat-obatan, tidak berobat, ya, justru itu akan merusak tawakalnya, ya, justru dia akan merusak tawakalnya, enggak mau berusaha, enggak berikhtiar dengan ikhtiar yang syar'i. Justru itu bisa merusak tawakalnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak sempurna tawakalnya. Justru yang namanya tawakal itu apa, ikhwan? Berusaha kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadih? Demikian pula dalam masalah ini, barakallahu fikum. Naam. Sudah adzan, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah berobat, ya, itu para ulama berselisih pendapat, ya. Masalah berobat itu ada apa khilaf di antara para ulama, ya. Barakallahu fikum. Imam Ahmad mengatakan mubah. Imam Ahmad yang masyhur riwayat dari beliau, beliau berpendapat mubah, boleh, ya. Nah. Barakallahu fikum. Adapun yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah, ya. Yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah, ya, pendapat mereka apa? Tarkuhu afdal. Tarkuhu afdal. Ya, meninggalkan berobat itu afdal kata mazhab Syafi'iyah, ya. Barakallahu fikum. Tidak berobat itu lebih utama kata siapa? Mazhab Syafi'iyah. Yang masyhur dari mereka. Nah. Baik. Adapun mazhabnya Abu Hanifah, ya, mazhab Abu Hanifah, barakallahu fikum, berpendapat bahwa berobat itu muakkad, ya, ditekankan untuk berobat begitu, ya, muakkad, ya, hatta yudani bihil wujub, sampai mendekati pada wajib, sampai mendekati wajib. Pendapat mereka, pendapat siapa? Abu Hanifah ini, ya. Nah, amat sangat menekankan untuk berobat, bahkan mereka berpendapat seolah-olah ini wajib, mendekati perkara yang wajib, begitu kata mereka, ya. Nah. Adapun mazhabnya Malik, mazhab Imam Malik, ya. Naam. Sama saja. Sama saja antara fi'luhu wa tarkuhu. Berobat ataupun juga meninggalkan berobat, ya sama saja, terserah begitu. Begitu kata mereka. Ya, kata mazhabnya Imam Malik ini. Naam. Tidak mengapa berobat dan juga tidak mengapa untuk meninggalkan berobat, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Alhasil dari ini semuanya, amat sangat cukup dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkan untuk berobat, walhamdulillah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah ta'ala darsuna fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Fa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.